apa kurang punyaku hingga kau begitu, hingga kau selingkuhi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak pernah puas. Punyaku memang kecil tapi kuat. Berapa besarkah ukuran punyanya dia hingga kau lupa punyaku? Tanda tangan sekarang ku OTW pengadilan. Aku punya hatimu tapi tidak ragamu. Kau tak perlu video ini. Thank you untuk Febrian Arsy yang udah bantuin gua gambar. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian belum subscribe. See you.